jauh dari pandangan orang. Buang hajat jauh dari orang lain. Ini salah satu daripada adab buang hajat. Ini apabila tidak berada di ruangan tertutup. Artinya dia di ruangan terbuka. Adabnya ialah menjauh. Menjauh dari pandangan orang lain. Sehingga tidak terlihat auratnya, tidak terlihat dia sedang buang hajat. Ini secara khusus kalau dia buang air besar. Buang air besar. Adapun buang air kecil, maka persyaratan utamanya adalah tidak terlihat auratnya, walaupun tidak jauh dari pandangan orang lain. Laki-laki ya Ikhwan ya, laki-laki pengen buang air kecil, dia minta temannya menghadap ke arah sebelah, membelakangi temannya. Temannya dia sebagai tabirnya. Dia di sebelah temannya buang air kecil. Labas. Tidak mengapa selama tidak terlihat auratnya. Itu seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau buang air kecil dan meminta sahabatnya Hudzaifah ibnu Yaman membalikkan badan. Sehingga beliau bertamengkan Hudzaifah ibnu Yaman. Beliau membalikkan badan ke arah yang lain dan buang air kecil. Itu boleh. Syarat utamanya tidak terlihat auratnya. Tetapi kalau buang air besar, kalau dalam ruangan tertutup, wabah jelas. Antum masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, tutup pintunya, kunci pintunya, jelas, tidak ada masalah. Tapi ketika di ruang yang terbuka, adabnya adalah harus jauh dari pandangan orang lain. Harus jauh dari pandangan orang lain. Ini adab yang disebutkan dalam bab ini. Barakallahu fikum. Adapun untuk wanita harus di tempat yang tertutup. Dan harus di tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Pada semua buang hajatnya. Baik buang air kecil atau buang air besar. Harus menjauh dari pandangan orang lain. Tidak terlihat dirinya. Baik buang air besar atau buang air kecil. Di dalam ruangan yang tertutup. Atau wadih. Jelas tidak ada masalah dikarenakan tertutup dalam sebuah ruangan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imamu Ahmad. Rahimahullah. Al-Imamu Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal rahimahullah. Qala haddathana Affan wa Affan ibnu Muslim as-Saffar. Qala haddathana Yahya ibnu Sa'id. هو يحيى ابن سعيد القطان هذه مرتبته عن أبي جعفر الخطمي disebutkan nanti di isnad yang kedua namanya Umair bin Yazid kama saya قال حدثني عمارة ابن خزيمة wal harith ibnu fudail an abdurrahman bin abi qurad radhiyallahu anhu qala sahabiyun jalil beliau berkata kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hajjan aku pernah keluar bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhaji Rasul hanya satu kali berhaji. Pada haji apa ya kan? Haji wada. Qala fara'aituhu kharaja minal khala. Saya melihat beliau keluar menuju ke tempat buang hajat. Khala pada masa lalu itu tempat buang hajat di ruang terbuka. Dia di padang pasir. Kalau dipandang padang pasir itu ada sebuah tempat yang apa namanya ini? Ada tempat yang masuk ke dalam, jeglong katanya orang sini. Apa jeglong itu? Nah, ada tempat yang kemudian turun ke bawah. Dari daratan yang ada, permukaan padang pasir itu, ada tempat yang masuk, agak ke dalam begitu. Disitulah mereka melaksanakan atau menunaikan hajatnya. Sehingga tidak nampak oleh orang lain. Itu namanya khala. Dulu demikian. Sekarang sudah dibikin ruangan-ruangan kamar mandi atau toilet. Sehingga dikasih tambahan baitul khala. Ada bait ruangan untuk menyendiri buang hajat. Baitul khala. Dipahami insyaallah ya? Kalau bahasa antum sekarang namanya mirhadun, toilet. Khala itu demikian keadaannya di ruang terbuka. Katanya sahabat tadi, faraitu kharaja minal khala. Saya melihat Rasulullah SAW keluar menuju kepada khala, tempat buang hajat tadi. Fa'atba'atuhu bil idawati awil qadah. Saya pun mengikuti Rasul, mengikuti beliau dengan membawa idawah, semacam timba penuh air, awil qadah, bejana penuh air. Fajalastu lahu bitariq. Saya pun duduk menunggu beliau di pinggir jalan. Ditunggu di jalan. Qala wa kana idza ata hajatahu ab'ad. Dan dulu Rasulullah SAW ketika hendak buang hajat, beliau menjauh dari pandangan orang lain. Ab'ad an-nawarinas. Beliau menjauh dari pandangan orang lain. Itu dulu. Dulu belum ada yang namanya kakus-kakusan. In Muslim Safar. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Qala haddathani Abu Ja'far Umair ibn Yazid. Sekarang disebutkan namanya. Di atas disebutkan Abu Ja'far al-Khutami. Sekarang disebut namanya langsung. Abu Ja'far Umair ibn Yazid al-Khutami. Qala haddathana al-Harith ibn Fudail. Yang di atas. Wa Umara ibn Khuzaimah ibn Thabit. Juga yang di atas. An Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajja. Saya pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Fa nazala manzilan. Maka beliau singgah di sebuah tempat. Manzil ketika safar itu sebuah tempat peristirahatan. Sekarang disebut dengan rest area. Gitu ya. Area peristirahatan. Barakallahu fikum. Wa kharaja minal khala. Dan beliau keluar hendak menuju ke khala. Tempat sepi buang hajat. Fa'atba'atuhu bil idawati wal qadah. Maka saya pun mengikuti beliau dengan membawa bejana penuh dengan air. Karena Rasulullah SAW idza arada hajatan ab'ada. Dan dulu Rasulullah SAW apabila hendak buang hajat, beliau menjauh dari pandangan orang lain. Fajalastu lahu bitariq, saya pun duduk menunggu beliau di jalan. Hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai buang hajatnya. Faqultu lahu, maka saya pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-wudu, dengan min fathah waw al-wudu, ya Rasulullah, ini air untuk berwudu. Wudu bi fathil waw ma'un yutawadda'u bih, air untuk berwudu. Wudu, wudu'un bi dham, bi dhamil waw dengan mendhamah waw, wudu'un ay amaliyatul wudu al-masyru'ah, tindakan gerakan-gerakan berwudu yang disyariatkan. Paham ya? Yang dibahas sekarang wudunya atau airnya? Airnya. Maka belum mengatakan ya Rasulullah al-wudu. Wahai Rasulullah, ini ada air berwudu. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya. Lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap atau menuju ke arahku. Fasabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadihi faghsalaha. Lebih menuangkan air, ya, menuangkan air tadi di tangannya dan mencuci tangannya tadi. Jadi enggak langsung tangannya dimasukkan dalam bejana, tapi dituangkan ke air, ke tangan beliau, dicuci tangan terlebih dahulu. Tsumma adkhala yadahu fakaffaha. Lalu beliau memasukkan tangannya. Dimasukkan tangan dalam bejana, fakaffaha, dan beliau membasuh telapak tangannya. Fakaffa. Paham ya? Dimasukkan dalam bejana, tangannya dimasukkan, kemudian dibasuh telapak tangannya. Fasabba ala yadihi wahidatan. Kemudian beliau pun menuangkan pada tangannya satu kali tuangan. Yani untuk membersihkan tangan beliau, kanan dan kirinya. Thumma masaha ala rasih. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma qabadal ma'a qabban biyadih. Kemudian beliau menggenggam air. Genggam begini. Menggenggam air dengan satu genggaman dengan tangannya. Fadaraba bihi ala dhahri qadami. Beliau tuangkan, beliau pukulkan di punggung telapak kakinya. Famasaha biyadihi ala qadami. Dan beliau mengusapkan tangannya pada telapak kakinya. Thumma ja'a fasalla lana dhuhra. Kemudian beliau mendatang dan salat mengimami kami salat zuhur. Barakallahu fikum. Ini namanya menyampaikan wudu Rasul dengan ikhtisar, dengan ringkas. Di situ ada yang kurang, apa ya, Kon? Hah? Mengusap wajah. Ya. Dan yang terkait dengan wajah, kumur-kumur, masukkan dalam hidung dan segala macamnya, itu dijelaskan dalam riwayat yang lain. Jangan kemudian berpegangan dengan hadis ini terus mengamalkan hanya sebatas ini. Lah, sebab masing-masing hadis saling menjelaskan, saling menjabarkan, saling melengkapi. Barakallahu fikum. Qala asy-syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya rawi-rawi kitab sahih. Illa Umar ibn Khuzaimah wa huwa thiqatun. Kecuali Umar ibn Khuzaimah, dia bukan rijal buku sahih. Wa huwa thiqah, tapi dia rawi yang thiqah. Wa makrunun, dan digandingkan dengan rawi yang lain. Siapa yang lain? Al-Harith ibn Fudail. Al-Harith bin Fudail wa Umar ibn Khuzaimah, digandingkan dengan rawi yang lain. Tayyib, hadza mafhum. Yang diinginkan di sini oleh beliau pada kata-kata wa kana idza ata hajatahu ab'ad. Pada kata yang kedua, idza arada hajatan ab'ad. Rasulullah SAW ketika buang hajat, beliau menjauh dari pandangan orang lain. Ingat, ini kalau di tempat yang terbuka harus menjauh. Kalau tempat yang tertutup dalam ruangan, labas, tidak harus menjauh. Kalau di rumah ya di kamar mandi rumahnya kamu, di pondok ya di komplek hamamnya itu, nah, walaupun di sebelah sakan, nah, kalau di MTF dalam sakan, nah, gitu ya, atau yang caranya lagi dalam sakan, labas dikarenakan ruangan tertutup, tutup pintunya kunci supaya jangan ada yang masuk. Adapun di ruang yang terbuka harus menjauh dari pandangan orang lain. Ini untuk apa ya, Pak? Buang air besar. Adapun buang air kecil diperbolehkan untuk di dekat orang lain, enggak jauh, dengan syarat tidak boleh nampak auratnya. Ini untuk siapa ya, Pak? Laki-laki. Adapun untuk wanita harus menjauh dari pandangan orang lain atau dalam sebuah ruangan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Baik, ini termasuk adab buang hajat. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah khidmatu al-ulama wal-fudala. Di sini syariat mengkhidmat, melayani para ulama dan orang-orang yang mulia. Di sini sahabat Abdurrahman bin Abi Qurat radhiyallahu an mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat dengan membawakan air dalam timba. Ini untuk berwudu ya. Berarti Rasulullah SAW menggunakan istijmar, menggunakan batu. Baik. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah, lanjut. Hadis yang lain yang sama dengan sebelumnya. Qala lima qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah fi kitabihi al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihain wa qala Abu Dawud rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Ada min rijal jamaah, termasuk rawi kutubus sittah. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud dan juga yang lain. Termasuk ahadul abadilah al-arba'ah. Termasuk salah satu dari empat ulama terkemuka yang bernama Abdullah. Abdullah bin Maslam bin Qa'nab al-Qa'nabi. Qala haddathana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi an Muhammad ya'ni ibn Amr. Siapa nama lengkapnya? Muhammad bin Amr bin Alqamah ibn Waqqas al-Layfi. Muhammad bin Amr Ibni Alqamah Ibni Waqqas Al-Layhi Saduqun Yahim. Beliau rawi yang saduq, pernah salah dihasankan hadisnya. Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas Al-Layhi An Abi Salamah huwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, masyhur dengan namanya. Anil Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Dari Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu apabila pergi ke sebuah tempat untuk buang hajat, ab'ad, beliau menjauh dari pandangan orang lain. Al-madhab huna ay al-khala. Pergi ke sebuah tempat untuk menghadir. Ab'ad, lebih jauh. Hadza mafhum. Qala rahimahullah, qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza hadithun hasan. Kenapa kok hasan? Ada Muhammad bin Amr bin Alqamah al-Layhi saduqun, sementara rawi yang lainnya thiqatun. hasan li ghairi atau hasan li dzatih? Namanya hasan, hasan li dzatihi. Hasan. Nah, ini bisa ditulis untuk contoh hasan li dzatih. Ya. Yang din 1 yang baru masuk hasan ditulis ini contohnya. Contoh untuk hasan li dzatihi. Qala Syekh rahimahullah wa akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih wa An-Nasa'i ibn Majah al-hadits wa akhrajahu Tirmidzi fa qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar laqabnya Bundar. Apa artinya Bundar? Wasi'ul ilm, yang luas ilmunya. Qala haddatsana Abdul Wahhab Tsaqafi wa Abdul Wahhab bin Abd al-Majid al-Thaqafi thiqah ikhtalata wa la yadur ikhtilatuh. Beliau sempat pikun, tapi pikunnya tidak membahayakan riwayatnya. An Muhammad ibn Amr bihi, yang di atas Muhammad bin Amr bin Al-Qama al-Laythi bihi bihadal isnad. Qala wa akhrajahu an-Nasa'i rahimahullah wa qala rahimahullah akhbarana Ali ibn Hujr al-Sa'di قال أخبرنا إسماعيل من إسماعيل؟ إسماعيل ابن علية. Nama lengkapnya إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. علية ada yang mengatakan nama ibunya, ada yang mengatakan nama neneknya. Masyhur dengan Ismail bin علية. Thiqah. عن محمد بن عمر به yang di atas. Wa akhrajahu Darimi rahimahullah fa qala akhbarana Ya'la ibn Ubaid qala haddathana Muhammad ibn Amr bihi. Berarti sumbernya semuanya siapa ikhwan? Muhammad bin Amr meriwayatkan daripadanya satu Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dua Abdul Wahhab bin Abdul Majid Thaqafi, tiga Ismail ibn Ulayyah, empat Ya'la ibn Ubaid. Arba'atuhum, empat-empatnya dari Muhammad bin Amr bin Al-Qabah an Abi Salamah anil Mughirah bin Syu'bah. Wa hadza isnadun, isnadun hasan, karena Muhammad bin Amrnya. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya, ada wadih. Faedahnya sama dengan sebelumnya. وقال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله قال حدثني أبو بكر الرمادي nanti akan disebutkan namanya di akhir sanad. قال حدثنا ابن أبي مريم juga demikian akan disebutkan namanya di akhir sanad. قال حدثنا نافع يعني ابن عمر نافع بن عمر الجمحي nanti akan disebutkan di akhir sanad insyaallah. عن عمر بن دينار عن ابن عمر ini namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi sahabiyun jalil radhiyallahu anhuma qala kata Abdullah bin Umar kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhabu li hajatihi ilal maghmas. Kata Ibn Umar, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk buang hajat ke sebuah tempat namanya maghmas. Qala Nafi', berkata Nafi' bin Umar, nahwu milaini min Mekah, jaraknya seukuran 2 mil dari kota Mekah. Jadi ada tempat khusus namanya Maghmas. Apa mana asal Maghmas? Tempat mencebur. Ghamasa yaghmisu mencebur, nyelam. Maghmas tempat menyelam. Artinya tempatnya itu agak turun ke bawah. Dari daratan turun ke bawah. Untuk buang hajat. Seakan-akan orang itu kalau masuk nyelam gitu. Namanya al-maghmas, yakni tempat buang hajat. 2 mil, bayangin. Seakan antum ada di desa Sedagaran, antum jalan 3 kilo dari sini. Sini kalau ke arah Gresik 3 kilo itu daerah mana ya? 3 kilo. 3 kilo itu berarti sekitar naikan awal naik yang ada pom bensinnya itu dari Petung, sini sana 3 kilo. Barakallahu fikum. Jauh-jauh. Sangat jauh dari pandangan orang lain. Apalagi kalau zaman dahulu kan padang pasir. Jauh. 3 kilo ada jeglong itu, ada yang masuk ke dalam. Nah, turun. Nah, di baliknya itu. Sehingga dia dengan tenang buang hajat. Di tempat tersebut, walaupun di ruang yang terbuka. Barakallahu fikum. Nah, kalau buang hajatnya di situ, kapan baca doa masuk kamar mandinya? Hah? Kapan? Sebelum turun. Ketika di permukaan mau turun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru turun gitu. Gitu ya. Hah? Ya Allah ya Fahd, kapan? Dijelaskan oleh para fuqaha dalam buku-buku fikih, membacanya ketika antum melepas pakaian antum. Ketika antum melepas pakaian, mau buang hajat, baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Barakallahu fikum. Ketika itu. Tapi ketika antum buang hajatnya di ruang tertutup, ruang khusus yang namanya kamar mandi atau WC atau toilet, maka ketika mau masuk baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Difahami? Kapan membaca doa keluarnya? Ghufranak. Ketika antum selesai buang hajat, antum rapikan pakaiannya antum, baca ghufranak. Barakallahu fikum. Terkait dengan pakaian antum. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala asy-syekh Mubin bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih wa Abu Bakar Ar-Ramadi wa Ahmad bin Mansur wa Ibn Abi Marib wa Sa'id wa Nafi' bin Umar huwa al-Jumahi. Semuanya rawi yang thiqat. قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي الفلاس salah seorang imam cara wa ta'til pada masanya الفلاس عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان sama dengan di atas. Qala haddatsana Abu Ja'far Al-Hutami Umayr bin Yazid. Sama dengan di atas. Qala haddatsani Al-Harith bin Fudail wa Umarah ibn Huzaimah ibn Thabit. Sama dengan di atas. An Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala. Saya keluar menemani Rasulullah SAW ke khala, tempat buang hajat. Wa kana idza arada al-hajata ab'ad. Dan beliau dahulu ketika hendak buang hajat, beliau menjauh dari pandangan orang lain. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih. قال الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. Beliau mengatakan setelah itu, ini fiqihnya Syekh Muqbil. قال والبعد في الغائط. Menjauh dari pandangan orang itu pada buang air besar. Ingat, di tempat yang terbuka harus menjauh. Wa ammal baul, adapun buang air kecil, fal matlubu huwa sitrul aurah. Maka yang dituntut, yang diwajibkan adalah menutup aurat saja. Wa in kana qariban minan nas, walaupun dia buang air kecilnya dekat dengan orang lain. Beda. Seperti yang saya utarakan di atas tentang bab ini, barakallahu fikum, wallahu ta'ala lamu bisawab. قرأنا ثلاثة أحاديث حديث عبد الرحمن بن أبي قراد وحديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Hafalkan tiga-tiganya atau pilih salah satunya, dikarenakan pendek. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bissawab. Ada pertanyaan titipan, saya dahulukan ya. Walaupun pertanyaannya untuk yang dewasa ini, yang masih kecil kupingnya ditutup. Pertanyaan, apakah mengganti nama seseorang yang merupakan namanya khusus untuk Allah saja seperti Al-Khaliq atau Ar-Rahman harus pada akte kelahirannya juga? Misal ada orang namanya Rahman, Ar-Rahman itu kan nama Allah yang khusus ya, atau ada orang namanya Khaliq. Penggantian namanya itu apakah juga harus di KTP, di akte kelahiran? Jawabannya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan diurus di kantor kependudukan urus. Dan itu bisa walaupun agak mahal sedikit bayarnya dan agak sedikit ribet, bisa. Jadi langsung diajukan pengajuan penggantian nama. Dari mulai kantor desa langsung dibawa ke kantor kependudukan, diganti semuanya. Itu bisa. Biasanya ya ada sidangnya dan segala macamnya. Tapi bisa. Kalau memungkinkan Pak, ganti semua. Ganti namanya lengkap dalam data dia. Di akte kelahirannya, di KTP-nya, di SIM-nya, di paspornya, semua diganti. Barakallahu fiikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.